Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan diberikan penjelasan sekaligus pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Tanwirul Masalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Bab yang kita baca di pagi yang berbahagia ini adalah bab yang baru. Sebelumnya kita membahas tentang adab-adab buang hajat. Maka di pagi hari ini kita membahas bab yang berjudul Al-Guslu. Guslu, bahasa kitanya mandi. Mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Yang meratakan air ke seluruh tubuh. Tetapi kalau konteksnya mandi sebagai bentuk kita mengangkat hadas, tentunya meratakan air ke seluruh tubuh ma'an niyah, yang diikuti dengan berniat, yaitu niat raf'ul hadas, niat untuk mengangkat hadas. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, yajibu ala rajul min khurujil mani. Mandi ini adalah sesuatu yang wajib atas laki-laki ketika keluar mani. Ya, jadi beliau akan menyebutkan asbab wujub al-ghusl, sebab-sebab ya yang mewajibkan mandi. Yang pertama disebutkan di sini adalah khuruj al-mani. Ya, jadi ketika seseorang keluar air mani, ya baik dikarenakan berjima misalnya atau dikarenakan bermimpi, maka telah wajib atasnya melaksanakan mandi besar, ya mandi junub. Wa min ilajil hasyafah fi ayyi farjin kana. Dan sebab yang kedua adalah dikarenakan seseorang, ya seorang laki-laki, ilajul hasyafah, dia memasukkan apa namanya zakarnya atau kemaluannya, fi ayyi farjin kana, kepada ke dalam farj kemaluan yang lain, atau bahasa kitanya berjima, dia bercampur, ya kubulan au duburon, baik dimasukkan ke dalam kubul, yaitu bagian depan ya dari seorang wanita, bagian depan, au duburon, atau di bagian belakang, sama saja. Di mazhab Imam Syafi'i sama saja itu mewajibkan mandi. Zakaron kana au unsan, bahkan tidak dilihat apakah laki-laki ataupun perempuan. Artinya seandainya ada laki-laki yang na'udzubillahi min dzalik melakukan perbuatan kaum Sodom, ya perbuatan homoseksual dengan memasukkan zakarnya kepada apa namanya dubur laki-laki yang lain. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i dianggap dia telah wajib atasnya mandi. Kita tidak bicara perbuatan kita sepakat bahwa itu adalah perbuatan yang haram, bahkan perbuatan yang keji, perbuatan yang lebih buruk daripada perzinahan buruk, tetapi ada yang lebih buruk ya, yang bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu perbuatan liwat itu laki-laki mendatangi laki-laki, atau sihak, bahasa kitanya lesbian, perempuan apa namanya, mendatangi perempuan. Nah, ini perbuatan yang sangat buruk dan sangat tercela, ya. Bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akhlak, ya, akhlak Islam, ya, dan di dalamnya terdapat kerusakan yang begitu begitu banyak. Jadi tidak dilihat apakah laki-laki itu memasukkannya kepada perempuan, artinya berjima, atau kepada laki-laki lain, ya, laki-laki mendatangi laki-laki. Walau bahimah, bahkan seandainya dimasukkan, mohon maaf, kepada hewan, hewan ternak, dia mendatangi hewan ternak misalnya, ya, dia menghilangkan apa namanya kemaluannya, ya, ilajul hasyafah, kemaluannya hilang, dimasukkan ke dalam dubur dan lain sebagainya, ini pun mewajibkan adanya mandi. Au saghiran fi saghiratin, atau anak-anak yang masih kecil memasukkan ke apa namanya anak yang masih kecil yang lain, wanita yang masih kecil. Dalam semua kondisi ini mewajibkan adanya mandi. Jadi secara umum sebenarnya ada dua, ya. Yang pertama adalah khuruj al-mani, yaitu keluarnya mani. Yang kedua adalah berjima, ya, apa namanya, bertemunya khitan dengan khitan, dengan segala bentuknya, baik dari jalur yang normal yang diizinkan oleh agama atau dari jalur yang tidak normal, baik dengan cara yang dibenarkan oleh agama atau yang tidak dibenarkan, maka itu pun wajib seorang yang melakukannya dia mandi, ya, karena ada perbuatan yang memang diizinkan oleh syariat, yaitu seorang laki-laki mendatangi istrinya, itu diizinkan. Ada yang tidak diizinkan, misalnya mendatangi hewan misalnya, atau mendatangi wanita yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Tetapi dalam semua kondisi yang tadi disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, ya, mewajibkan mandi besar. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. ويجب على المرأة من خروج منيها. Begitupun wajib mandi besar, ya, atas wanita ketika mereka mengalami kondisi di mana mereka keluar air mani. Jadi apabila ada wanita yang keluar dari mereka air mani, ya, mani seorang wanita keluar, maka wajib atas mereka mandi. Jadi sama dalam hal ini, laki-laki dan perempuan memiliki hukum yang sama. Sebagaimana laki-laki apabila keluar dari mereka air mani wajib mandi, begitupun perempuan seandainya keluar dari mereka air mani, mereka pun wajib mandi. Lalu dikatakan di sini, wa min ayyi dzakarin dakhala fi qubuliha aw duburiha. Dan juga sebab yang kedua adalah apabila ada zakar, ya, artinya ada seorang laki-laki yang mendatanginya, ya, mencampurinya, baik dari kubulnya, yaitu lubang yang di depan, atau dari duburnya, yaitu yang di belakang, maka telah wajib atasnya mandi. Walau asyal, walaupun mohon maaf lumpuh misalnya, yang dimasukkan itu adalah dari seorang yang lumpuh, tetapi kalau sudah bertemu dua khitan, ya, masuk mohon maaf apa namanya kepala kemaluannya ke dalam kemaluan wanita misalnya, maka telah wajib mandi, ya. Au min sabiyin, bahkan kalaupun yang memasukkannya adalah seorang anak, au bahimatin, ataupun hewan. Yang pasti kalau ada kemaluan bertemu dengan kemaluan, maka faqad wajabal ghusl. Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu wa in lam yanzil. Apabila dua khitan telah bertemu, maka telah wajib atasnya mandi, walaupun tidak sampai keluar air mani. Ini poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Profesor Dr. Mustafa Deep, beliau memberikan penjelasan yang panjang terkait dengan poin ini dengan mendatangkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu taala. Beliau berkata, هذه الأمور المذكورة يترتب عليها الجنابة. Hal-hal yang disebutkan di atas ya oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala adalah perkara-perkara yang mengharuskan seseorang mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Wahia min mujibatil ghusl. Dan hal-hal yang tadi kita sebutkan adalah di antara perkara yang mengharuskan mandi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub maka bersihkanlah diri kalian, yaitu mandi. Ya Al-Maidah ayat yang ke-6. Wal janabatu, kata beliau, adapun janabah, yashtariku fiha an-nisa'u war-rijal. Yang mana laki-laki dan perempuan di dalamnya sama. Ya wa takunu bi amraini. Ya, dan janabah yang terjadi atas laki-laki dan perempuan, artinya yang memiliki hukum yang sama, itu dalam dua hal. Ya, secara umum dikarenakan keluarnya mani dan jima. Nah, itu sama hukumnya antara laki-laki dengan perempuan. Karena nanti ada hukum yang khusus bagi perempuan. Contohnya haid, ya, nifas, ya, melahirkan, kan? Nah, ini hukum khusus untuk perempuan. Tetapi di dalam bab wajibnya mandi, ada dua hal di mana laki-laki dan perempuan memiliki hukum yang sama. Apa hal tersebut? Yang pertama adalah khuruj al-mani, keluarnya mani baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Yang kedua adalah al-jima', bertemunya dua khitan. Ya, khitan laki-laki dengan khitan perempuan, maka telah wajib atas keduanya mandi. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib melanjutkan penjelasannya. Beliau katakan, adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa khurujul mani, keluarnya mani, menjadikan seseorang wajib mandi adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal ma'u minal ma'." Sesungguhnya air itu dari air. Ya, sesungguhnya mandi itu dikarenakan keluar air mani. Nah, ini bahasa yang lebih bahasa kita yang berusaha menyederhanakan, dikatakan innamal ma'u minal ma. Sesungguhnya mandi besar itu dikarenakan air. Maksudnya air di sini, air yang pertama mandi, air yang kedua maksudnya adalah air mani. Innamal ma'u minal ma. Sesungguhnya mandi itu hanyalah dikarenakan apa? Keluarnya air mani. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita yajibu isti'malul ma fil badani idza kharajal ma'u minhu. Ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Yajibu isti'malul ma. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita menggunakan air, ya, kita ratakan ke seluruh tubuh, idza kharajal ma'u minhu, ya, apabila dari diri kita atau dari seseorang keluar air di situ maksudnya adalah air mani. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pun diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil madzi. Aku bertanya tentang air madzi. Lalu apa jawaban Rasulullah? Minal madzi al-wudu. Kalau seseorang keluar darinya air mazi, maka yang wajib atasnya adalah berwudu. Wa minal mani al-ghusl. Adapun kalau yang keluar adalah air mani, maka yang wajib adalah mandi, atau bahasa kita mandi besar, ya. Di beberapa daerah disebut apa, mandi keramas, ya. Disebut keramas atau mandi janabah dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa yajibul ghuslu wa in kana al khurujul mani fi an-naum. Dan tetap wajib mandi besar walaupun air mani itu keluar saat kita sedang tidur. Jadi ukurannya keluar, ya, tidak dilihat kondisinya. Ya, bahkan ketika pun dia sedang tidur, khurujul mani, keluarnya air mani menyebabkan wajibnya seseorang mandi besar. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qalat Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah bercerita, ja'at Ummu Sulaim, datang menemui Rasulullah Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim seorang wanita yang banyak kisahnya, ya, di masa Rasulullah beliau wanita yang memiliki banyak kisah. Seorang sahabiyah ansoriyah, seorang wanita ansor yang sangat mulia, yang memiliki ilmu, ya, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala an. Datang kepada Nabi Ummu Sulaim, imra'atun Abi Talhah, yang merupakan istri dari Abi Talhah. Banyak kisahnya, ya, kisah Ummu Sulaim dengan Abi Talhah banyak sekali, ya, di antaranya kaitan dengan pernikahannya, yang mana yang Ummu Sulaim meminta mahar berupa keislaman Abu Talha, begitupun kisah meninggalnya anak Abu Talha, itu banyak kisahnya, ya, Ummu Sulaim dengan Abu Talha radhiyallahu taala anhuma ila Rasulillah faqalat, datang Ummu Sulaim istri Abu Talha menemui Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Allah tidak malu dari kebenaran. Hal, ini pertanyaan, hal, apakah alal mar'ati min guslin idha hiyahtalamat? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kebenaran itu harus ditanyakan. Apakah kalau seorang wanita itu mimpi basah, dia pun wajib mandi? Sebagaimana laki-laki wajib mandi. Ini pertanyaan Ummu Sulaim. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, idza ra'atil ma'." Iya, sama kayak laki-laki wajib mandi kalau memang melihat air. Air di situ maksudnya air mani, ya, basah misalnya, ya. Jadi kalau seseorang mimpi, ukurannya bukan mimpinya, tapi kelihatan enggak air. Ada orang yang dia tidak merasa mimpi, dia tidak merasa mimpi, tapi basah. Dan dia yakin bahwa itu air mani misalnya, maka wajib dia mandi. Walaupun dia tidak lupa mimpi apa semalam kok tiba-tiba basah, jadi dia mandi. Atau sebaliknya, orang yakin mimpi, dia yakin 100% mimpi, tapi dia lihat pakaiannya tidak basah. Ya, walaupun dia benar-benar bermimpi, misalnya mendatangi seorang wanita, di pagi hari dia periksa celananya kering, tidak ada sama sekali bekas air. Maka ukurannya ada atau tidak air. Kalau ada berarti wajib mandi. Kalau tidak ada berarti tidak ada kewajiban untuk mandi. Nah, ini kalau kita bicara tentang mimpi, ya. Kecuali nanti kalau kita bicara tentang bercampur, berjima, itu wajib mandi. Walaupun tidak terlihat air. Walaupun tidak sampai keluar. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib rahimahullahu ta'ala. Ya, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibnu Majah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidu al-balala wala yadhkuru al-ihtilam. Kata Ummul Mukminin, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, ya, kalau ada kasus seorang laki-laki mendapatkan balal, yaitu basah bekas air mani di pakaiannya, dan dia la yadhkur ihtilaman, dia tidak ingat bahwa dia bermimpi. Artinya dia katakan, perasaan semalam tidak mimpi, kok saya keluar basah air mani misalnya, kan. Ini ditanyakan, masalah ini pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, yagtasil, mandi. Ya, mandi. Walaupun dia tidak, atau dia lupa bahwa dia bermimpi, tapi kalau terlihat air, Nabi berkata, ia getasil, ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begitupun Nabi pernah ditanya, anir rajuli yara an qad ihtalama wa la yajid al balal, atau sebaliknya, seseorang yang yakin bahwa dia bermimpi, yakin bahwa dia bermimpi, tetapi dia tidak melihat balal, yaitu basah yang menjadi bekas air mani, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la gusla alaihi, beliau berkata la gusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi atas laki-laki tersebut, bahkan walaupun dia yakin bahwa semalam dia bermimpi. Ketika mendengar penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim berkata, "Al-mar'atu tara dzalik 'alaiha al-ghusl." Kalau wanita mengalami kasus yang sama, yaitu bermimpi, 'alaiha al-ghusl, apakah atas wanita tersebut mandi ya Rasulullah? Kata siapa? Kata Ummu Sulaim. Maka Rasulullah berkata, "Na'am." An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Masya Allah. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu saudara kandung laki-laki. Jadi syaqa'iq itu dari kata syaq apa? Syaqa ya syukku. Ya apa namanya? Membelah. Membelah. Jadi wanita itu adalah belahan dari laki-laki. Artinya bagian dari laki-laki. Maka sebagaimana wajib atas laki-laki kalau dia bermimpi lalu dia melihat air maninya keluar, ya, atau dia mendapatkan air maninya keluar, wajib atasnya mandi, begitupun wanita, kata Nabi. Karena wanita adalah syaqa'ikur rijal, saudara kandungnya apalagi laki-laki, artinya berasal dari ayah yang sama, yaitu Adam alaihi salam, dan berasal dari ibu yang sama, Hawa alaihi salam. Kemudian ma'asirul muslimin, ini beliau sudah menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya mandi dikarenakan khuruj al-mani. Ya, dikarenakan keluarnya air mani. Ini berlaku baik atas muslimah ataupun atas muslim, yaitu seorang laki-laki. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala menyebutkan sebab yang kedua, ini masih rincian dari perkataan Ibnu Naqib rahimahullah. Kata beliau, al-jima' yang kedua, yang wanita dan laki-laki hukumnya sama, ya, harus mandi dalam kasus ini adalah al-jima'. Wa dzalika bi an yajiba hasyafata dzakar ai ra'sahu, yaitu ketika seseorang mohon maaf ya, dia menghilangkan tagyib, dia menghilangkan apa namanya ra'sul dzakar, kepala dari apa kemaluannya, ada kepalanya, itu kalau dihilangkan artinya dimasukkan ke dalam farj, ya, dimasukkan ke dalam farj, maka itu telah wajib mandi. Kalau dikatakan di sini, walau lam yantashiru az-zakar, walaupun saat mohon maaf dimasukkan misalnya tidak dalam kondisi apa dalam kondisi syahwat, ya, baik keluar ataupun tidak keluar. Jadi kalau bicara bercampur itu ukurannya bertemu khitan, ya, bertemu khitan dan tidak dilihat lagi apakah keluar air mani atau tidak keluar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau di sini berkata, wajibul ghuslu 'alal mawtu'ati aidan wa in lam yakun inzal. Begitupun wajib atas wanita yang dicampuri, laki-laki mencampuri dan wanita yang dicampuri, wajib atas keduanya untuk mandi walaupun misalnya dia tidak sampai apa namanya keluar air mani, tidak sampai mohon maaf istilahnya tidak sampai terpuaskan misalnya, tetapi tetap dia wajib mandi sekedar bertemunya dua khitan. Kemudian di sini muhaqqiq Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal aslu fi wujubil ghusli bil jima'i ahaditsun, dan dalil bahwa wajibnya mandi dikarenakan bercampur antara laki-laki dengan perempuan adalah hadis-hadis Nabi, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia, ya, Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' apabila seorang laki-laki duduk di atas empat bagian dari tubuh wanita, thumma jahadaha, kemudian dia mencampurinya, faqad wajabal ghusl, maka sungguh telah wajib atas mereka mandi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ditambahkan kalimat walaupun tidak keluar air mani. Ya, walaupun tidak keluar air mani. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba. Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat bagian perempuan, wa massal khitan al-khitan, dan telah bersentuhan kemaluan dengan kemaluan, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib atas mereka mandi. Nah, ini ya dalil-dalilnya. Begitupun diriwayatkan ya ada riwayat Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya Imam Muslim, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, an rajulin yujami ahlahu, ya yujami'u ahlahu thumma yuksil, hal alaihi mal ghusl. Ada seorang laki-laki mencampuri istrinya tetapi tidak sampai keluar, ya tidak sampai keluar air mani, apakah wajib atas mereka mandi? Maka Nabi berkata, sedangkan Ummul Mukminin Aisyah sedang duduk saat itu, Rasulullah berkata, innilah af'alu dhalika ana wa hadhihi. Aku pernah mendatangi istriku, maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala an, kemudian kami mandi. Jadi ukurannya adalah bertemunya dua khitan. Hadis ini sahih ma'asirul muslimin, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini dua hal. Ya, dua hal di mana laki-laki dan perempuan memiliki hukum yang sama. Yang pertama apa tadi? Khuruj al-mani, yaitu wajibnya mandi dikarenakan keluar air mani. Dan yang kedua adalah al-jima', wajibnya mandi dikarenakan al-jima', yaitu laki-laki mendatangi perempuan. Itu poin yang pertama ya, terkait dengan pertama dan kedua tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Adapun poin yang ketiga di sini ma'asirul muslimin adalah apa yang dikatakan oleh muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa minal haid wan nifas wa khurujil waladi, ya wa khurujil walad jafan. Ya, begitupun di antara yang mewajibkan mandi adalah dikarenakan haid, dikarenakan nifas, ya, darah yang keluar pasca melahirkan, dan keluarnya anak. Keluarnya anak itu kan tidak harus dalam kondisi yang sempurna, yang normal. Ada kalanya Allah menguji sepasang suami istri keguguran misalnya, sudah di bulan sekian keguguran. Nah, ini yang akan dirinci oleh muallif rahimahullahu taala. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, fal haidu min mujibat al-ghusl. Maka haid, ya, kalau kita lihat penjelasan Ibnu Naqib, haid adalah masuk kategori perkara yang mengharuskan seseorang mandi, secara khusus wanita. Ya, wanita kalau telah putus darah haidnya, wajib atas dia mandi. Wala yasih illa ba'dan kita'ihi. Dan mandi besarnya seorang wanita yang haid tidak sah kecuali darahnya benar-benar telah putus. Wa kadzalika nifas, begitupun halnya dengan wanita yang nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 222, Allah katakan, fa'tazilun nisaa fil mahiyd, ya jauhi wanita ketika mereka sedang haid, artinya jangan dicampuri, ya wala taqrabuhunna hatta yathhurn, dan janganlah kalian mendekati mereka, artinya berjima sehingga mereka telah suci. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi kalau istri kalian sudah suci, datangi dari jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu dari Al-Qur'an, ada dari hadis, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, ya, Rasul berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, apa kata Nabi, "Idza aqbalat haidatu fada'is shalah." Kalau telah datang kepadamu wahai Fatimah masa-masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Ya, dimaafkan. Ya, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat fagtasili wa shalli. Wa idza adbarat fagtasili wa shalli. Tetapi kalau seandainya masa haidmu itu sudah habis, sudah berlalu, maka mandi besarlah engkau, yaitu mandi janabah. Kemudian setelah itu salatlah. Ya, jadi di masa-masa haid tidak melaksanakan salat, ya. Walaupun nanti bedanya kalau salat itu tidak diperintahkan untuk diqadha. Yang diperintahkan diqadha adalah saum, ya, berdasarkan hadis Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu taala an, di mana beliau berkata, "Kunna nu'mar biqadha'is siyam wa la nu'mar biqadha'as shalah." Kami diperintahkan mengqadha puasa, tetapi kami para wanita di zaman Nabi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kemudian ma'asyiral muslimin, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan wa mithlul haid an nifas, dan memiliki hukum yang sama dengan haid adalah hukum nifas. Li'annahu damun kharijun minar rahim anjibillatin, karena nifas juga adalah darah yang keluar dari rahim, min jibillah, dan sebagai sesuatu yang alamiah, itu Allah gariskan atas anak Adam yang perempuan, yaitu keluar darah haid dan darah nifas. Wa mithlu an nifas al wiladah, ya, dan yang semisal dengan nifas adalah wiladah. Walaupun di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata waqad tasamma nifasan, kalau wiladah melahirkan, ya itulah nifas, disebut juga dengan istilah nifas. Li'anna ar-rahim yatanaffas bitarhil walad minhu. Kenapa disebut dengan nifas? Karena rahim itu bernapas lega setelah mengeluarkan, ketika dia mengeluarkan anak. Jadi rahimnya bernapas, yatanaffas tarhil walad, ketika akan mendorong anak keluar. Oleh karenanya darah yang terbawa dalam proses ini disebut dengan darah nifas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini ada poin terakhir yang ingin kita baca, washtarata ba'duhum liwujubil ghusli bil wiladati an takuna mutalabbisatun bidamin. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa wanita yang melahirkan wajib mandi dikarenakan dia melahirkan apabila si bayinya berlumur darah, keluar dipenuhi dengan darah. Baik darah itu keluar sema'al walad, baik darah itu keluar bersamaan keluarnya si anak, atau sebelumnya atau setelahnya. Fa'idha kharajal walad, tetapi kalau seandainya anak itu keluar jafan dalam kondisi kering, fala yajibu alaihal gusl, tidak wajib atasnya mandi. Ini menurut sebagian ulama. Ya, kalau sebelumnya, setelahnya, dan bersama keluarnya si anak itu tidak terlihat darah, sebagian ulama berpendapat tidak wajib mandi. Wa indama yundabu laha dzalik, tetapi hanya disunnahkan saja. Wal mu'tamad, adapun pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, wujubul ghusli bil wiladati mutlaqan, tetap wajib, mau kelihatan darah mau tidak kelihatan darah, apabila seseorang melahirkan, artinya mengeluarkan anak, maka tetap wajib atasnya mandi. Ini kata beliau menurut pendapat yang kuat. Walau biduni damin ma'aha, walaupun keluar tanpa diiringi dengan darah, walaupun kita bingung ada tidak ya kejadian keluar bayi tanpa darah misalnya, tapi kalaupun seandainya terjadi, di mazhab Imam Syafi'i itu tetap wajib melaksanakan mandi. لِأَنَّ الْوَلَدَ الْخَارِجْ مُنْعَقِدٌ مِنَ الْمَنِي. Karena anak yang keluar ketika melahirkan itu di, apa namanya, di salah satu unsur yang membentuknya adalah air mani. Ya. وَفِي هَلِ وُجُودِ الدَّمْ لَا يَسِعَ الْغُسُلْ إِلَّا بَعْدَ الْإِنْكِطَائِهِ. Adapun dalam kondisi keluarnya bayi diiringi dengan darah, itu tidak sah langsung mandi kecuali putus dulu. Artinya sekedar keluar bayi itu wajib mandi, ya. Lalu setelahnya enggak ada darah misalnya, maka dengan keluarnya anak itu wajib mandi. Wajib mandi. Tetapi kalau setelah keluarnya anak muncul darah misalnya selama 40 hari, itu pun tetap wajib mandi ketika nanti sudah selesai masa nifasnya. Jadi ada dua ya, sekedar keluar anak lalu setelahnya kering, tidak ada darah nifas sama sekali, maka wajib mandi. Atau keluar setelah itu darah nipas dalam kurun waktu tertentu, itu pun nanti setelah masanya habis tetap wajib mandi sebagaimana dikatakan oleh muallif syarih ya, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa sudah pukul 6 pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah insyaallah untuk terus-menerus mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.